TK, lembaga pendidikan SMA, SMK se-Kota Sumpyuh, pengurus OSIS yang kami undang, kami aturkan terima kasih dan kami ucapkan jazakumullah khair. Mohon maaf kami telah berusaha secara maksimal namun di sana sini masih banyak kekurangan, baik tempat, sarana dan prasarana yang kurang nyaman, kurang lengkap atau yang lain. Sekali lagi kami mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua agar kita selalu berada di atas jalannya dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita berharap dan bertawakal. Selanjutnya kami persilakan untuk memberikan sambutan dari Muspika, dari kepolisian apa tadi? Dipersilakan dari Kapolsek Kecamatan Sumpyuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Yang kami hormati Al Muharram Bapak Ustadz Muhammad Afifuddin dari Gresik nggih Bapak. Yang kami hormati pengasuh pondok Al-Ittiban Kebokuro Sumpyuh beserta pengurusnya beserta santri-santrinya. Dan yang kami hormati rekan-rekan dari Muspika, barangkali juga belum hadir. Dan tidak lupa yang kami hormati, kami cintai dan kami banggakan para hadirin yang hadir pada pagi hari ini. Pertama-tama marilah kita senantiasa selalu memanjatkan puji syukur Alhamdulillahirrabbilalamin bahwa pada pagi ini kita masih diberi keselamatan, kesehatan. Biarpun hujan, kita niati ibadah sehingga sempat hadir di masjid pondok sini dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang apapun. Di sini kami mohon maaf duduk di atas mendahului dari Pak Ustadz ya Pak Ustadz. Di sini kami mewakili beliau Bapak Kapolsek. Yang pertama mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya sehingga kegiatan pagi hari ini dari panitia mengundang kami. Namun terus terang saja karena beliau Bapak Kapolsek ada kegiatan kebersamaan, kebetulan kegiatannya di Purwokerto, sehingga mewakilkan kepada kami selaku anggota Polsek Sumpyuh dengan Mas Wahyu Cahyono untuk mengikuti, untuk menghadiri kegiatan pada pagi hari ini. Jadi beliau Bapak Kapolsek menyampaikan mohon maaf yang setulus-tulusnya kepada panitia. Di sini kami ada titipan yang akan kami sampaikan kepada hadirin semua. Yang pertama, alhamdulillah, intinya kami menyampaikan informasi tentang fungsi tugas kami selaku Kamtibmas di wilayah Sumpyuh. Alhamdulillah, berkat kerjasama secara langsung dari pihak Polsek Sumbyuh dengan masyarakat, juga pada khususnya dengan pihak pondok sini, pada umumnya bahwa wilayah hukum Polsek Sumbyuh dalam keadaan aman dan tertib. Biarpun kadang-kadang namanya keamanan, tetap saja muncul gangguan, barangkali mungkin pencurian dan lain sebagainya. Tapi pada umumnya alhamdulillah wilayah Sumbyuh kategori dalam keadaan aman dan tertib. Di sini beliau Bapak Kapsek menyampaikan banyak-banyak terima kasih atas kerjasama dengan masyarakat pada umumnya di wilayah Sumbyuh. Yang kedua, berkaitan dengan informasi yang santer, kebetulan kami sendiri sebenarnya kegiatan ini secara awalnya hanya lingkup Jakarta, Pak. Ya mungkin Bapak-bapak sudah mendengar melalui berita televisi maupun surat kabar dan barangkali melalui HP, Pak. Berkaitan dengan permasalahannya Ahok. Alhamdulillah dua kali kegiatan khususnya di wilayah Banyumas, kebetulan kami beserta Mas Wahyu yang hadir pada siang hari ini langsung bergabung mengamankan kegiatan tersebut. Yang pertama tanggal 4/11/2016 itu kegiatan unjuk rasa damai yang diawali berkumpulnya massa di alun-alun Purwokerto dan melaksanakan jalan sampai ke Polres. Kami dari setar sampai selesai itu hujan lebat, basah kuyup. Ya alhamdulillah karena kami niati tugas kami memang harus, Pak, sering ditekankan oleh beliau Bapak pimpinan kami, kalau tugas kami betul-betul tugas yang baik, ya memang harus diniati dengan ibadah. Alhamdulillah seusia saya kalau gak salah 5 jam kehujanan, Pak, sampai rumah gak masuk angin, alhamdulillah. Ya karena kami niati dengan ibadah dan senang hati. Kami bergabung dengan mayoritas waktu itu yang mungkin 100% umat-umat Islam Muslim. Dan alhamdulillah, ya berkat kerjasamanya, kegiatan yang memang dijanjikan oleh panitia bahwa kegiatan tersebut adalah unjuk rasa damai, betul-betul saat itu adalah damai. Namun waktu itu kalau gak salah kita melihat di televisi yang tanggal 4/11/2016 itu sedikit ada insiden katakanlah pengerusakan baik kendaraan dinas maupun kendaraan preman itu yang terjadi di Jakarta. Isu saya yakin jelas itu dilaksanakan oknum-oknum yang ingin mengambil kesempatan. Saya yakin 100% karena saya sendiri umat Islam. Biarpun mohon maaf mungkin Islamnya dibandingkan dengan bapak-bapak mungkin nuhun sewu kualitasnya masih jauh. Tapi kami berusaha lah. Syariat-syariat Islam yang wajib akan kami laksanakan. Tidak ada ajaran Islam yang terjadi seperti kejadian tanggal 4/11/2016 di Jakarta. Saya yakin tidak ada ajaran Islam yang seperti itu. Dan alhamdulillah kemarin juga dilaksanakan di Jakarta. Kalau kami sendiri kemarin juga mengamankan di alun-alun Purwokerto dan jumlahnya mungkin 2 kali lipat dibandingkan dengan kegiatan yang tanggal 4 bulan 11. Namun alhamdulillah saya bersyukur juga berkat kerjasama antara petugas dengan panitia, khususnya orang-orang Islam, itu betul-betul berjalan yang diawali setelah sholat Jumat sampai sholat asar, setelah sholat asar keliling kota dan selesainya itu mau maghrib, betul-betul dalam keadaan aman dan tertib, alhamdulillah. Dan sampai saat ini kami selaku keamanan di wilayah Sumyuh, marilah kita bersama-sama, ya katakanlah kejadian kaitannya dengan masalah Ahok itu kan sebenarnya di wilayah Jakarta, namun karena kata-katanya itu katakanlah sesuai dengan yang kemarin disampaikan Bapak Kapolri tentang penistaan agama, dan Pak Ahok itu sudah dinyatakan sebagai tersangka, kita selaku umat Islam sedikit banyak mungkin ya ingin mengoreksi jangan sampai kejadian tersebut terulang lagi. Ya kita harapkan, mendoakan saja semoga permasalahan ini betul-betul cepat selesai dan tidak katakanlah mencerebrekan warga masyarakat yang notabene Indonesia itu terdiri dari beberapa golongan, beberapa suku dan beberapa agama. Intinya seperti itu. Terus yang lain, kami mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf. Akhir-akhir ini kami memang sering silaturahmi ke pondok, Pak. Terus terang saja kedatangan kami ke sini silaturahmi, yang kedua adalah mengemban tugas dinas. Mengemban tugas dinas. Terus kebetulan hasil dari kami silaturahmi, mohon maaf ini kepada bapak-bapak, barangkali mbok ada yang sedikit salah paham, nanti justru akan merenggangkan hubungan kami dengan pondok. Kami harapkan enggak seperti itu. Jadi hasil dari kami silaturahmi ke sini itu memang oleh pimpinan diwajibkan untuk melaporkan secara online, Pak. Secara online, secara langsung. Maka dari itu mohon maaf ya, mohon maaf kalau barangkali kami tidak apa katakanlah bilang dulu kalau kami sedang silaturahmi dengan Pak Kiai, mungkin dengan pengurusnya, terus kami ambil gambar, kami potret, Pak. Itu jangan sampai mohon maaf, nuwun sewu ya. Waduh, malah justru rasanya, aduh ki pondoke kita kok dicurigai apa-apa. Sama sekali tidak ada rasa kecurigaan. Tidak ada rasa kecurigaan, Pak. Justru kami ingin dekat, ingin akrab dengan pondok sini. Itu tadi dari tuntutan dinas bahwa kegiatan kami silaturahmi ya kebetulan berkaitan dengan permasalahan Ahok itu memang kami diperintahkan untuk sering silaturahmi dengan pondok-pondok di wilayah Sumyuh karena dinas kami di Sumyuh, kepada tokoh-tokoh ormas, kepada tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh pemuda. Ini seperti itu. Di hasilnya setelah kami potret, nanti kami kasih keterangan, asmani bapak siapa, kami komunis siapa, hasilnya bagaimana, kami kirim ke sana. Seperti itu. Jadi kami mengharap jangan ada rasa bahwa silaturahmi ke sini itu seakan-akan anu pondok itu dicurigai atau di apa ya, Mas Wahyu na intelijene, diawasi. Sama sekali tidak, kecuali mungkin pondok sini itu sudah pernah terbukti sewu dan mudah-mudahan tidak ya. Sesuai pondok sini sudah pernah terbukti seperti di wilayah Kemranjen, barangkali orang dari pondok sini rumahnya dekat sini ternyata oleh Densus ditangkap, mungkin seperti itu. Itu mungkin sedikit banyak mungkin agak dipantau, tapi kan tidak saya yakin tidak ya, saya yakin tidak seperti itu. Nanti masalah bicara teroris insya Allah akan dijelaskan oleh beliau bapak ya, yang lebih bahan, karena judulnya sini ya, mewaspadai bahaya radikalisme, terorisme, dan komunisme. Dia ahlinya deh, menurut saya pak, saya ahlinya. Kebetulan kegiatan kami pak, ya pak ya, selain kami sambang silaturahmi ke, ya sebenarnya ke lapisan masyarakat saja semua. Kami itu juga diperintah pak, sing mbok sambangi ki aja wong sing apik-apik, tok nek wong pondok kan wong apik. Preman pun kudu mbok tekani, betul pak. Perintah pimpinan seperti itu. Lah nek wong apik, insyaallah wis apik, wis ana kiai ini wis dibimbing. Tapi nek preman iki sing ngrubah angel. Preman sing ngrubah angel, kami juga seperti itu. Di kalangan anak-anak, mohon maaf, bukan hanya penampilan tapi perilakunya. Kalau penampilan maaf, kadang-kadang namanya jiwa seni, ada yang tatoan, ada yang rambutnya pirang, itu belum tentu preman, tapi perilakunya, dasar penampilannya seperti itu, perilakunya dia preman. Kami juga diperintahkan untuk sambang, untuk mendatangi, untuk silaturahmi kelompok-kelompok dia. Tujuannya apa? Menciptakan sumbuh dalam keadaan kondusif, aman. Betapa mahalnya Pak Ra, rasa aman, situasi aman itu enggak murah. Alhamdulillah kita hidup di wilayah Sumbyong, di wilayah terutama di wilayah Jawa dan Jawa Tengah. Nek bapak-bapak mungkin saya saja, alhamdulillah tidak pernah didinaskan di daerah-daerah konflik. Alhamdulillah. Masak ya Allah Gusti Allah, kantor polisi, apa polisi ini segebangetan ya, kok sampai dibakar diserang. Apa oknumnya polisi segebangetan. Upamane nganti, makanya mohon maaf kalau katakanlah dinas kami, perilaku kami baik secara oknum maupun dinas dipandang oleh bapak-bapak pengurus pondok sini kurang pas. Mohon pak, beliau bapak Kaposek dengan kami itu tidak alergi dikritik. Wong jarane panggonane wong salah nggih pak nggih. Kita itu bukan seperti nabi. Mungkin pirang secuil kupireng ora ana. Banyak tempat kita salah. Baik secara dinas maupun pribadi, seandainya bapak-bapak merasa bahwa kami Polsek Sumbyong petugasnya kurang pas, kami mohon bapak ngalai bahasa Jawane ke Polsek, silaturahmi, negur kami, menyampaikan kepada pimpinan agar pimpinan nanti menyampaikan, menegur kepada kami. Itu seperti itu yang kami harapkan, ada kebersamaan. Dan insya Allah seandainya ada pengurus pondok, ada anak pondok yang kurang pas, nanti kami komunikasi dengan pengasuh pondok. Tidak langsung kami jewer, tidak. Seperti itu. Terus kebetulan tugas kami selain sambang-sambang keliling pak, mohon maaf, kami sendiri kadang-kadang melaksanakan kegiatan patroli. Kalau bahasa polisi itu blue lick. Blue itu biru, lick itu lampu ya mas ya. Jadi setiap malam kami itu datang ke tempat-tempat bank, sekolahan, terus tempat masjid, pondok, gereja-gereja, wihara. Itu kami di situ kalau ada petugas jaga malamnya kami bangunkan malam-malam. Kami potret mobil yang lep-lep biru itu dengan petugas polisinya, dengan penjaga gereja, penjaga masjid, kami potret bareng. Nanti kami laporkan ke sana. Seperti itu. Jadi seandainya nanti patroli ke sini, terus kebetulan Pak Kiainya kok diklaksoni sepi nggak keluar, kami motret, jangan sampai wah ono bogi pondok dibantu banget karo polisi, nggak seperti itu. Tugasnya satu, menciptakan sumbyong dalam keadaan aman, seperti itu. Saya serahkan semuanya kepada pihak pondok untuk membimbing umatnya ke jalan yang lebih baik. Kami harapkan karena di Sumbyong itu sebenarnya sudah terbentuk FKUB pak, Forum Komunikasi Umat Antar Beragama. Antar beragama. Saya selaku orang Islam dan alhamdulillah biarpun kadang-kadang mohon maaf, jangan ditiru. Sok terlalu sibuk gelem meninggalkan sembahyang. Kadang-kadang mohon maaf jujur belak-belakan, pribadi saya itu enggak benar, tapi akan berusaha. Saya mengaku bahwa KTP saya bertulisan Islam, saya akan berusaha menjalani syariat Islam. Harus fanatik dengan agama kita. Yang agama Islam ya melaksanakan syariat Islam. Ya mocone kitab suci Al-Qur'an. Ya mempercayai nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu fanatik. Tapi jangan sampai kepanitakan itu justru malah dengan agama lain kita tidak bisa harmonis. Kami harapkan seperti itu. Berkaitan dengan apabila kami melaksanakan sambang ke sini kepada pengasuh pondok, mohon informasi sedetail-detailnya, Pak. Tujuan kami kepingin lebih dekat, lebih paham, lebih erat dengan pondok sehingga sesuai dengan fungsinya masing-masing, fungsi pondok, fungsi polsek, bisa menciptakan situasi, kami ulang lagi, sumber yang betul-betul aman dan nyaman seperti itu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Barangkali dan pasti apa yang kami sampaikan banyak kekurangan, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Kami akhiri, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kepada Kapolsek Supi yang telah memberikan sambutan. Sekali lagi para ikhwah segera merapat, jangan menepi, masuk ke masjid. Merapat, maju ke depan. Di sisi depan masjid-masjid yang masih kosong. Selanjutnya sesi pertama yaitu mengupas habis apa bagaimana radikalisme, terorisme dan komunisme dan bahayanya bagi generasi muda, agama dan negara yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Muhammad Afifuddin Hafizullah Ta'ala, pengasuh pondok pesantren Al-Bayyinah Gresik Jawa Timur. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس Ikhwanatina azzaikumullah, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan, memberi kemudahan, kesempatan kepada kita bermajlis di pondok ini, di masjid ini untuk meluangkan waktu tafaqquh fiddin, mengkaji bimbingan agama Islam yang diajarkan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Tema yang kita angkat pada kesempatan pagi hari ini sesungguhnya cukup besar, berat, luas. Sebab menyentuh perkara-perkara yang sedang marak akhir-akhir ini terkhusus di Indonesia Raya ini. Tema kita tentang radikalisme, terorisme, komunisme. Mewaspadai bahayanya, bahaya bagi individu, bahaya bagi para pemuda secara khusus, bahaya bagi masyarakat, bahkan bahaya bagi bangsa dan negara. Ikhwan fillah jazakumullah, sesungguhnya tema di atas dan juga tema-tema yang semisal itu sesungguhnya kembalinya kepada satu poin, kembalinya kepada radikalisme. Semua kembali pada radikalisme. Dari radikalisme muncul terorisme. Teror umumnya terkait dengan fisik. Radikal terkait dengan ideologi atau pemikiran. Ketika sebuah pemahaman, sebuah ideologi, sebuah fikrah, sebuah paham radikal menyesatkan, maka akan muncul aksi-aksi fisik. Maka muncul aksi-aksi teror. Dan yang namanya aksi-aksi teror dalam sejarah umat manusia secara umum dan secara Islam secara khusus itu banyak. Banyak peristiwa-peristiwa terorisme. Di antara sejarah manusia secara umum ialah komunisme. Karena komunis tidak lepas dari aroma pertumpahan darah, aroma pemberontakan penguasa, penggulingan kekuasaan. Tidak hanya komunisme, masih banyak lagi yang lain-lainnya lagi, baik di dalam sejarah manusia secara umum atau di tengah-tengah umat Islam secara khusus muncul gerakan-gerakan yang semuanya aromanya aroma teroris, terorisme yang dilatar belakangi pada umumnya oleh paham radikal. Kita mengenal sejarah Khawarij. Dalam sejarah Islam dikenal dengan yang namanya Khawarij, sebuah sekte pemahaman sekte yang menyimpang dalam Islam yang paling tua dan yang paling eksis sampai kiamat nanti. Khawarij dikenal sebagai sekte yang selalu memotori gerakan-gerakan terorisme. Juga kita mengenal dalam sejarah Islam, barakallahu fikum, paham Jahmiyah Mu'tazilah. Sempat terjadi pada Ayyamul Mihnah di zaman Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala. Juga kita bisa mengenal dalam sejarah Islam terkait dengan Rafidhah, Syiah Rafidhah, Ismailiyah Qaramithah yang melakukan pembantaian di Masjid Nabawi di Masjidil Haram. Dan yang lain-lainnya, banyak dari kalangan umat Islam yang mengaku sebagai muslimin memiliki paham radikal yang berujung kepada terorisme. Maka ikhwan fillah jazakumullah, untuk memahami lebih luas, lebih dalam tema yang kita angkat, kita harus membahas terlebih dahulu tentang radikalisme. Ini juga perlu diluruskan para kelafik, dikarenakan di zaman sekarang ini kalimat radikal atau radikalisme saya gambarkan sudah seperti bola api yang liar. Sudah seperti bola api yang liar yang menerjang siapapun, dimanapun. Semua sekarang bicara radikal. Dikit-dikit radikal, dikit-dikit radikal, dikit-dikit radikal. Dalam keadaan perlu dikasih ketentuannya dalam pandangan Islam. Setelah memahami makna radikalisme yang sesungguhnya dalam pandangan Islam, dari situ kita akan bisa mendeteksi terkait dengan terorismenya. Adapun komunis itu contoh, satu contoh kecil dari sekian banyak contoh-contoh radikalis teroris dalam sepanjang sejarah umat manusia. Ini secara global, barakallahu fikum. Ikhwan fillah jazakumullah, kita mulai dengan pembahasan tentang radikalisme. Tayyib, kalimat radikal ini sebuah kalimat yang menggambarkan kepada kita tentang sebuah pemahaman yang ekstrim, sebuah paham ekstrim, ideologi ekstrim, pendapat-pendapat yang sifatnya ekstrim, yang dipaksakan harus diterima oleh kebanyakan masyarakat, baik pada masyarakat atau pada sebuah instansi. Ya, ada unsur ekstrimnya, itu ciri khasnya radikal, ada unsur ekstrimnya, dan ada upaya-upaya kekerasan dalam mengkampanyekan pemahaman-pemahaman radikal tadi. Dalam bahasa Arab dikenal dengan sebutan at-tatarruf. Dia dikenal dengan sebutan at-tatarruf. At-tatarruf atau dengan bahasa lain at-tasyaddud. Ikhwan fillah jazakumullah, radikalisme dalam pandangan Islam, kita menggunakan pandangan Islam sebab kita kaum muslimin, kita gunakan bimbingan Al-Qur'anul Karim dan juga sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan radikalisme atau dalam bahasa Arabnya at-tatarruf atau at-tasyaddud. Perlu dipahami ikhwan fillah jazakumullah, dalam pandangan Islam yang namanya radikalisme adalah segala sesuatu, baik itu keyakinan i'tiqad atau dia adalah sebuah fikrah ideologi atau sebuah tindakan atau ucapan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar akidah Islam. Yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar akidah Islam. Itu namanya radikalisme. Sehingga dalam Islam, barakallahu fikum, mereka mengklasifikasi radikalisme menjadi dua. Ada radikalisme kanan, ada radikalisme kiri. Demikian nanti akan disebutkan dalam hadisnya Rasulullah SAW. Ada radikalisme kanan, ini yang baunya berbau ekstrim. Atau mungkin yang kiri ekstrim ya. Ada yang kiri. Al-Muhim ada yang dengan kekerasan, ada juga dengan cara-cara kelembutan. Namun pahamnya radikal. Sebab dibalik kelembutan tadi, di belakangnya ada hal-hal yang berbau ekstrim. Kemudian barakallahu fikum, dalam pandangan Islam, radikalisme ini juga dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama ialah radikalisme terkait dengan antara Islam dengan yang selain Islam. Dan yang kedua adalah radikalisme di dalam tubuhnya kaum muslimin. Dalam tubuhnya kaum muslimin. Kita gak bisa mengelakkan fakta yang semacam itu. Walaupun muslim, ya harus dibahas juga. Supaya selamat dari berbagai macam pemahaman-pemahaman radikalisme. Taib, terkait dengan yang pertama tadi, radikalisme terkait dengan Islam dan yang non-muslim. Ini semua sesungguhnya dijelaskan dengan gamblang, dengan rinci oleh Allah Azza wa Jal dalam sebuah ayat, dalam sebuah surat yang kita hafal, yang betul-betul dihafal oleh kaum muslimin, yang biasa kita baca dalam sholatnya kita, terdapat di dalam surat Al-Fatihah. Di Al-Fatihah Allah mengatakan dalam firman-Nya di Al-Fatihah ketika menyebutkan doanya kaum muslimin yang pasti mereka panjatkan dalam sholatnya minimal 17 kali dalam sehari. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman terkait dengan doanya kaum muslimin, ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan kami hidayah, tunjukkan kepada kami as-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Ini yang benar. Ini bukan radikalisme, tapi siratal mustaqim. Kemudian Allah mengatakan setelah itu, menyebutkan, tidak hanya menyebutkan tentang siratal mustaqim, jalannya siapa itu. Tapi juga Allah Azza wa Jalla menyebutkan adanya jalan-jalan yang lain yang berseberangan dengan siratal mustaqim. Itu yang dikenal dalam Islam sebagai radikalisme. Sebab pertentangan langsung dengan siratal mustaqim. Allah mengatakan dalam firman-Nya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Tiga jalan disebutkan ya. Allah mengatakan dalam firman-Nya, siratal mustaqim ialah siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat kepada mereka ya Allah. Ini satu, ini yang lurus. Ini yang namanya jalan kebenaran. Ini yang namanya siratal mustaqim. Allah mengatakan ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang yang dimurkai, waladhdallin, juga bukan jalannya orang yang sesat, kata Allah. Allah menyebutkan dua jalan, yang dimurkai dan yang sesat. Ini dalam pandangan Islam yang disebut dengan radikalisme. Radikalisme kanan yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jal. Yang kiri dikatakan sesat oleh Allah Azza wa Jal. Bukan kita menyesatkan, Allah yang mengatakan demikian. Tayyib, siapa? Siapa yang dimaksud dengan siratal ladzina an'amta 'alaihim? Jalannya orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Azza wa Jal. Disebutkan dalam ayat yang lain di An-Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Allah mengatakan dalam firman-Nya, barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, wa may yuti'illaha wa rasulahu, barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, fa'ula'ika ma'alladhina an'amallahu alaihim, maka dia nanti akan bersama dengan orang-orang yang Allah kasih nikmat atas mereka. Allah menyebutkan dengan rinci, minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang mentaati Allah, barang siapa yang mentaati Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam, maka mereka nanti akan bersama dengan orang-orang yang Allah kasih nikmat atas mereka dari kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Allah mengatakan wa hasuna ulaika rafiqa, mereka lah sebaik-baik teman untuk menempuh jalan. Di sini barakallahu fikum, tegas Allah menyebutkan jalannya orang-orang yang dikasih nikmat, yang menempuh siratul mustaqim adalah jalannya orang-orang yang mentaati Allah, jalannya orang-orang mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam, jalannya para nabi dan para rasul, jalannya para siddiqin, jalannya para syuhada, jalannya para salihin, mereka adalah kaum muslimin. Mereka adalah kaum muslimin yang betul-betul kembali kepada jalannya Allah Azza wa Jal, kembali kepada jalannya para anbiya wal mursalin. Di zaman sekarang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada yang siddiqin, ada yang syuhada, ada yang salihin. Mereka lah orang-orang yang menempuh siratal mustaqim. Maka kita berdoa kepada Allah Azza wa Jal, ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami ya Allah jalan yang lurus. Jalannya mereka ini. Jalannya Allah, jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, jalannya para siddiqin, para syuhada, para salihin. Semuanya adalah kaum muslimin. Kaum muslimin. Maka yang namanya muslimin adalah orang-orang yang di atas kebenaran dengan nas ilahi. Jangan ragu-ragu. Kaum muslimin adalah orang-orang yang berada di jalurnya para anbiya wal mursalin. Jangan ragu-ragu. Mereka lah orang-orang yang dikatakan berada di atas siratal mustaqim. Yang dikatakan sebagai ahlul haq. Orang-orang yang benar, orang-orang yang lurus, orang-orang yang mentaati Allah, yang mentaati Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mereka tidak dikatakan sebagai radikal dalam konteks ini. Allah mengatakan setelah itu ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang dimurkai. Siapa mereka ini? Siapa pula yang dikatakan waladhdallin, bukan pula jalannya orang yang sesat kata Allah. Siapa mereka ini? Kalau kita melihat tafsirnya dalam buku-buku tafsirnya para ulama, ternyata di situ dinukil langsung penafsiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul yang langsung menafsirkannya dalam sebuah hadis yang datang dari banyak sahabat dan dikatakan hasan oleh para ulama. Rasul mengatakan al-maghdub alaihim humul yahud wadh-dhalun humun nasara. Yang dimurkai orang-orang Yahudi. Yang dikatakan sesat kaum Nasrani. Bukan kita yang mengatakan demikian. Itu sabdanya Rasulullah SAW. Bisa dilihat dalam tafsir Ibnu Katsir. Dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau menyebutkan riwayatnya dengan isnadnya. Dengan cukup banyak jauh-jauh periwayatannya. Dan dikatakan hadisnya hasan atau sahih. Rasul yang mengatakan demikian. Orang yang dimurkai itu Yahudi. Yang dikatakan sesat kaum Nasara. Sehingga para kelasikum, ketika kita sholat, kita harus menghayati. Tatkala kita mengatakan dalam sholat kita, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjuki kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang yang diberi nikmat ya Allah, hadirkan dalam hati, itu jalannya Allah, jalannya para anbiya wal mursalin, jalannya Rasulullah SAW, jalannya para sahabat, para tabi'in, atba'u tabi'in, dan ulama-ulama kaum muslimin. Sampai nanti hari akhir. Para siddiqin, para syuhada, para salihin. Dan tatkala kita mengatakan ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang-orang dimurkai, dihadirkan dalam hati Yahudi mereka itu. Bukan jalannya orang-orang Yahudi. Waladhdallin, juga bukan orang yang sesat, bukan jalannya kaum Nasara. Jadi mohon maaf, dalam pandangan Islam terkait dengan masalah radikalisme yang berkaitan dengan Islam dan non-Muslim, yang dikatakan benar Islam. Setuju atau enggak setuju terserah. Itu dalam nas Al-Quran. Allah mengatakan dalam firman-Nya, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanya Islam. Hanya Islam. Hanya Islam. Allah juga mengatakan dalam ayat yang lainnya lagi, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Pada hari ini aku sempurnakan agama kalian untuk kalian, aku cukupkan nikmatku atas kalian, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Hanya Islam agama yang diridhai oleh Allah Azza wa Jal. Hanya Islam agama yang hak. Maka Islam bukan radikal. Radikal bukan Islam. Kaum muslimin bukan radikalis. radikalis bukan kaum muslimin. Dan tegas dinyatakan dalam ayat tadi, yang termasuk radikalisme dalam pandangan Islam adalah orang-orang Yahudi dan kaum Nasara. Dikatakan radikal dikarenakan mereka adalah orang-orang kafir. Allah menegaskan dalam ayat yang lain, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum, lanjut, syarrul bariyah. Di al-bayyinah, sesungguhnya orang-orang yang kafir, kata Allah, dari kalangan ahli kitab, mereka siapa ya, Fad? Al-Yahud wa Nasara dan kaum musyrikin, mereka semua di dalam neraka jahannam selama-lamanya, dan mereka adalah sejelek-jelek makhluk. Ini semuanya kalam ilahi, bukan dari saya pribadi. Difahami, ikhwan? Maka sekali lagi, dengan Al-Fatihah ini saja kita bisa menegaskan dengan setegas-tegasnya prinsip Islam, akidah Islam, akidah kaum muslimin terkait dengan masalah radikalisme antaragama yang dikatakan sebagai ahlul haq, orang yang di atas kebenaran, yang dikatakan sebagai orang yang di atas siratul mustaqim, jalan yang lurus, itu kaum muslimin. Enggak ada lagi yang lain. Mereka lah yang beriman kepada Allah Azza wa Jal. Mereka lah yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mereka lah yang bertauhid, mengesakan Allah dalam perkara ibadah. Mereka lah yang beribadah kepada Allah, yang mengabdi kepada Allah, yang tunduk kepada Allah dan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mereka lah umat yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Mereka muslimin, bukan radikalis. Ini konsep. Radikalisme bukan Islam. Islam bukan radikalisme. Islam bukan ekstremisme. Ekstremisme bukan Islam. Radikalis bukan Muslim. Muslim bukan radikalis. Paham ya, Han, ya? Yang dikatakan radikalisme, yang nyimpang kanan, yang nyimpang kiri dari prinsip-prinsip Islam. Di sini Allah langsung menyebut namanya. Al-Maghdubi alaihim, yang dimurkai, orang-orang Yahudi. Al-Dhalin, yang dikatakan sesat, kaum Nasara. Sehingga penegasan kita di sini, barakallahu fikum, adalah tidak mungkin mengarahkan kata-kata radikalisme kepada kaum muslimin. Yang lebih tepat, arahkan kata-kata radikalisme kepada orang-orang Yahudi. Dalam sejarah Islam, dalam sejarah umat manusia, orang-orang Yahudi ini pembunuh para nabi. Betul? Pembunuh para nabi. Mereka lah yang membunuh para anbiya wal mursalin. Terutama nabi-nabi Bani Israel. Yahudi dikenal pembunuh para nabi. Ini tindakan teror yang sangat mengerikan. Lebih mengerikan dari semua yang ada. Cukuplah mereka dikatakan orang kafir sebagai radikalis. Barakallahu fikum. Dalam sejarah umat manusia juga, yang namanya kaum Nasara, walaupun lebih halus dibandingkan dengan Yahudi, juga demikian. Dikenal dengan gerakan-gerakan radikalisnya, berujung kepada terorismenya. Perang Salib, sejarah yang sangat membuktikan bagaimana orang-orang Nasara betul-betul mempertontonkan gerakan-gerakan terorismenya dengan tujuan yang satu, membasmi kaum muslimin. Jangan melupakan sejarah. Kata presiden kita yang nomor satu, Bung Karno, jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Tayyib. Ini terkait dengan masalah radikalisme terkait dengan agama Islam dan agama-agama yang lain. Sebagai seorang muslim, mantap dengan keislaman kita. Jangan goyang. Jangan goyang. Barakallahu fikum. Ini konsep radikalisme dalam pandangan Islam. Tapi ingat, bukan berarti kemudian kita dalam dakwah, dalam ceramah, dalam muhadharah, teriak-teriak, selalu menyampaikan, membawakan kalimat Yahudi radikal, kayak zikir pagi dan petang. Nah, kita hanya diberitahu untuk diyakini dan diresapi, hati-hati. Yang namanya radikal sejati itu Yahudi. Hati-hati, radikal sejati itu kaum Nasrani. Dan hati-hati pula, mereka tidak akan pernah punya hati kepada kaum muslimin. Allah mengatakan dalam firman-Nya di Al-Baqarah, walantarobo angkal Yahudu walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Sekali-kali orang-orang Yahudi dan juga Nasrani tidak akan ridha kepada engkau wahai Rasul sampai engkau mengikuti agama mereka. Sekali lagi, tidak bakal punya hati kepada kaum muslimin. Faham insyaallah ya? Ini terkait dengan masalah konsep radikalisme. Adapun yang kedua, radikalisme di dalam tubuhnya kaum muslimin. Ini sesuatu yang mau tidak mau harus disampaikan. Pahit rasanya dikarenakan semuanya muslimin. Tapi ya harus sampaikan juga supaya kita selamat dari berbagai macam paham radikalisme yang bisa berujung pada terorisme. Terkait dengan masalah radikalisme dalam tubuhnya kaum muslimin. Ini disebutkan dalam beberapa ayat. Dalam beberapa ayat ya. Tapi mungkin cukup disebutkan satu poin ya. Satu ayat saja. Dan juga disebutkan langsung oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau langsung yang memberitakannya. Adanya gerakan-gerakan radikalis tadi. Ada kelompok. Namanya firqah. Ada fikrah. Ideologi, pemahaman, doktrin yang menyesatkan. Dalam Islam itu semua dikatakan sebagai tatarruf atau diterjemahkan dengan radikalis. Allah mengatakan dalam firman-Nya dilihat di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-153. Tadi Al-Fatihah, enggak usah disebutkan ayat yang berapa ya. Dikarenakan sangat dihafal sudah. Yang ini disebutkan di dalam surat Al-An'am 153. Bukan Al-Ma'idah ya. Gantian suratnya Al-An'am sekarang ini. Al-An'am 153. Kita kaji ayat ini. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu." وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Allah mengatakan dalam firman-Nya, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوا. Allah mengatakan sesungguhnya ini, هَذَا, ini kata Allah, jalanku yang lurus, namanya siratal mustaqim. Allah mengatakan فَاتَّبِعُوا, ikuti yang ini, ikuti siratal mustaqim ini, jalanku kata Allah. Allah mengatakan wala tattabi'us subul, dan kamu jangan mengikuti jalan-jalan yang kecil, yang pendek, yang banyak itu. Subul dalam bahasa Arab dalam bentuk jamak. Nah gitu ya, jamak lebih dari dua, jumlahnya sangat banyak. Jangan mengikuti jalan-jalan yang banyak itu, sebab akan mencerai-beraikan kalian dari jalannya Allah. Di sini ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan jalan Allah, disebutkan dalam bentuk mufrad tunggal, sirati, siratun itu bentuk mufrad tunggal. Cuman satu. Siratul mustaqim cuman satu, enggak banyak. Jalannya Allah Subhanahu wa taala tegas mengatakan sirati kata Allah, jalanku, langsung disandarkan kepada Allah Azza wa Jal, jalannya Allah Subhanahu wa taala, disampaikan kepada para anbiya wal mursalin, disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul menyampaikan kepada umatnya. Anda akan disebutkan insyaallah dalam riwayat yang menjelaskannya. Dan Allah mengatakan wala tattabi'us subul. Dalam ayat ini Allah menyinggung adanya jalan yang lain. Ya, jalan yang lain selain siratal mustaqim. Allah mengatakan wala tattabi'u, jangan kamu ikuti jalan yang satu itu. Jangan diikuti. Berarti ada pelarangan. Yang melarang siapa di sini? Allah Azza wa Jalla, bukan Pak Polisi. Tapi Allah Azza wa Jalla mengatakan jangan diikuti. Allah mengatakan fatafarraqa bikum an sabilih. Sebab kalau engkau ikuti jalan yang banyak tadi, maka akan memisahkan kamu dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Ada jalan yang lurus jalannya Allah, ada jalan yang banyak. Dalam Islam, yang banyak tadi yang berpisah dengan siratul mustaqim itu namanya radikal. Ayat ini dijelaskan lebih lanjut oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya hanya membacakan ayat sama hadis, bukan dari kantong saya, bukan dari kantong yang lain. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad ibn Hanbal dalam kitabnya Al Musnad, Musnad Imam Ahmad, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dan ini hadis dikatakan sahih oleh para ulama ahli hadis. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani, Syekh Mubin bin Hadi, dan juga para ulama yang lain mengatakan sahih riwayat ini. Dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan mustaqima. Suatu kali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggariskan untuk kami, ini para sahabat kala itu, menggariskan untuk kami satu garis yang lurus. Jadi kalau dikasih bor, nah, bikin satu garis yang lurus, panjang, lurus. Rasul mengatakan, hadza siratullahil mustaqim. Yang lurus, yang panjang ini jalannya Allah, siratul mustaqim. Kata Ibnu Mas'ud, "Tsumma khatta 'an yaminihi khututa wa 'an shimalihi khututa." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambar, menggariskan di sebelah kanannya garis-garis kecil yang banyak, sebelah kirinya garis-garis kecil yang banyak. Sebelah kanan berarti kan nyimpangnya ke arah kanan, sebelah kiri nyimpangnya ke arah kiri. Dan jumlahnya banyak. Rasul mengatakan, wahadihi subul. Inilah yang namanya subul. Jalan-jalan banyak yang disebutkan di ayat di atas. Belum meneruskan. Kata beliau, wa'ala ra'si kulli sabilin minha syaitanun yadu'u ilaih. Dan di penghujung masing-masing jalan tadi ada setannya. Ada setannya yang mengajak umat manusia masuk ke dalamnya. Itu sabdanya Rasul. Berarti jalan siapa nih, Evan? Jalannya setan. Yang lurus jalannya Allah Azza wa Jal. Yang bengkak-bengkok jalannya setan. Mengajak umat manusia kembali kepadanya. Kemudian Rasul membacakan ayat di atas. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili dhalikum wasaakum bihi la'allakum tattaqun. Sehingga hadis ini sebagai tafsir yang menafsirkan ayat yang tadi kita baca, Al-An'am 153. Ada yang masih belum jelas? Sangat gamblang. Lebih menjelaskan lagi, ayat ini ditafsirkan oleh salah seorang ahli tafsir dari kalangan tabi'in. Beliau adalah Mujahid Ibnu Jabr al-Makki rahimahullah. Mujahid ini imam ahli tafsir di kalangan tabi'in, muridnya Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, dan para sahabat yang lain. Ini Mujahid. Beliau mengatakan, menjelaskan tentang pengertian as-subul dalam ayat di atas. Allah mengatakan wala tattabi'u subul, kamu jangan mengikuti subul. Apa subul ini? Kata Mujahid, as-subul hiyal bid'u wasyubuhat. Bid'ah, bid'ah dan penyimpangan-penyimpangan pemahaman. Syubhat itu pemahaman yang rancu. Ini memperjelas. Berarti ini bukan terkait dengan masalah Islam dan non-Muslim. Tapi terkait dengan di tengah-tengah umat Islam. di sana ada Shiratal Mustaqim, lanjutan yang sebelumnya, Shiratal Mustaqim yang di Al-Fatihah tadi, jalan yang lurus, jalannya Allah Azza wa Jal, jalannya para anbiya wal mursalin, jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jalannya para sahabah, para tabi'in, atba'u tabi'in, dan para ulama-ulama kita kaum muslimin dari masa ke masa ila yaumiddin, yang sejalur dengan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dikatakan sebagai Islam yang benar. Islam yang benar, Siratul Mustaqim, Islam sesuai dengan bimbingan Allah, bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bimbingan para ulama-nya. Ini bukan namanya radikalisme, tapi dikatakan hak. Yang namanya radikalisme, yang menceng-menceng tadi, menceng itu bahasa Jawa Timur, yang menyimpang-menyimpang tadi, yang sebelah kanan, yang sebelah kiri, yang disebut dengan as-subul. Rasul menegaskan itu jalan setan. Seorang ahli tafsir tadi, Mujahid, mengatakan itu jalan kebid'ahan, itu jalan syubhat, jalannya orang-orang yang memiliki pemahaman-pemahaman yang rancu, yang sesat. Barakallahu fikum. Berarti ini adalah jalannya sekte-sekte yang dikatakan menyimpang dalam Islam. Ada radikalisme kanan, ada radikalisme kiri. Ada ekstrim kanan, ada ekstrim kiri. Ada yang dengan cara-cara yang kasar, ada juga dengan cara-cara yang halus. Tapi secara ideologi, itu radikal. Karena berujung kepada penyimpangan-penyimpangan bid'ah, penyimpangan-penyimpangan pemahaman, dan berujung kepada jalan setan, ujungnya adalah nerakanya Allah Azza wa Jalla. Lebih lanjut, untuk memperjelas riwayat ini, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, menjelaskan kepada kita kaum muslimin tentang keadaan umat Islam, sesuatu yang tidak mungkin dipungkiri, sudah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jal. Dalam sebuah hadis yang datang dari banyak sahabat, dan dia sahih, dikatakan banyak jalurnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menjelaskan kepada kaum muslimin terkait dengan kondisi umat Islam yang terpecah belah. Allah Rasul mengatakan dalam sabdanya, "Wa sataftariqu hadhihi al-ummah ala 73 firqah kulluha finnar illa wahida." Kulluha finnar illa wahida. Disebutkan dalam riwayat yang lain, man hiya ya Rasulullah? Qala hiya ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Atau kama qala Rasulullah SAW. Kata beliau, umat ini, kata-kata umat ini itu umat Islam, bukan umat-umat yang lain. Kita lagi membicarakan kondisi kaum muslimin, pahit rasanya, tapi harus sampaikan juga. Umat ini, kata Rasul, umat ini akan terpecah menjadi 73 firqah. Itu lebih banyak dibandingkan dengan umat-umat terdahulu. Yahudi 71, Nasara 72, Muslimin 73, paling banyak. Rasul memberitakan, kulluha finnar, semua kelompok-kelompok tadi dalam neraka, kata Rasul. Bukan saya yang ngomong loh ya, nanti dikiranya saya kasar. Bukan. Satu Rasul. Beliau mengatakan, kulluha finnar, semua di neraka. Berarti kelompok sesat. Tidak mungkin kelompok benar di neraka. Betul? Betul? Berarti kelompok sesat. Kelompok yang menyesatkan. Beliau mengatakan, illa wahidah. Kecuali satu yang selamat. Ditanyakan, siapa itu yang satu ya Rasulullah? Beliau mengatakan, hiya mithlu ma ana alaihi al-yauma wa ashabi. Yang satu itu yang seperti aku dan para sahabatku di atasnya pada hari ini. Yang sesuai dengan bimbingan Rasul dan para sahabatnya. yang sesuai dengan Rasul dan para sahabatnya, itu namanya siratal mustaqim, jalannya Allah, jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti yang nyimpang kanan, yang nyimpang kiri, mereka itu adalah firqah dhalalah, firqah-firqah yang menyimpang, firqah-firqah yang sesat, kelompok-kelompok yang sesat. Ada yang ekstrem kanan, ada yang ekstrem kiri, dibahasakan radikalis kanan, radikalis kiri. Karena Rasul yang menggambarkan kanan kirinya, kita mengatakan kanan kiri, tidak cuma kiri toh, ada kanannya. Tidak cuma kasar, ada yang halus. Tapi semuanya dikatakan radikal. Kenapa? Ideologinya yang ekstrim. Ideologinya yang ekstrim. Inilah yang disampaikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dari tadi ayat sama hadis. Dari keterangan Rasul ini barakallahu fikum, kita mengambil kesimpulan, kaum muslimin, seorang muslim yang berislam dengan sebenar-benarnya, berupaya untuk mengilmui keislamannya, mengamalkan islamnya sesuai dengan petunjuk Allah, Al-Quranul Karim, petunjuk Rasulnya SAW yang tertuang dalam sabda-sabda beliau, hadisnya beliau, dengan keterangan-keterangan para ulama kaum muslimin, itu adalah muslim yang berupaya meniti siratal mustaqim. Itu muslim yang berupaya menjadi ahlul haq. Dalam Islam disebut dengan al-mutamassik bidini, yang berpegang teguh dengan agamanya. Ini yang selamat. Ini yang selamat. Ini yang benar, bukan radikal. Dalam hadis yang lain juga datang dari banyak sahabat, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan wasiat kepada umatnya. Beliau mengatakan, taraktu fikum amraini, aku tinggalkan pada kalian dua perkara, lan tadillu ba'di abadan, kamu tidak akan menyimpang selama-lamanya sepeninggalku, kata Rasul. In tamassaktum bihima, kalau kamu tamassuk, berpegang teguh dengan dua perkara ini. Beliau mengatakan, kitabullah wa sunnati, kitabullah Al-Quranul Karim dan sunnahku. Ini hadis-hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasul mengatakan in tamassaktum bihima, bukan namanya radikalis, tapi mutamassik bidini, orang yang kokoh berpegang teguh dengan agamanya. Maaf, mereka bukan radikal, mereka adalah orang-orang yang berupaya berislam dengan benar, mengamalkan Islam dengan sebenar-benarnya, dan itu kafah total dalam semua sendi-sendi kehidupan kita. Dalam perkara akidah, dalam perkara ibadah, dalam perkara dakwah, dalam perkara akhlak, dalam perkara adab, dalam perkara muamalah, dalam semua aspek kehidupan mereka. Kafah, Islam secara kafah. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafatan. Ada terusannya ikhwan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Wahai orang beriman, masuklah engkau dalam Islam secara kafah, total. Dan Allah mengatakan, dan jangan mengikuti langkah-langkah setan. Yang satu, itu Islam yang kafah. Selainnya, entah dikatakan radikalis, dikatakan ekstremis, dikatakan jalan setan, dikatakan jalan penyimpangan, dikatakan jalan bid'ah, dikatakan jalan setan, terserah. Semuanya ada lafadznya dalam Al-Quran dan sabdanya Rasulullah SAW. Sekali lagi, seorang muslim yang berupaya mengkaji Islam dengan benar, langsung dari kitab sucinya Al-Quran, dari sabda-sabdanya Rasulullah SAW, sunnah-sunnahnya dari kalangan para ulama, lalu dia amalkan dengan sebaik-baiknya, dia dakwahkan, itu bukan radikalis, tapi muslim yang berupaya meniti jejak langkah pendahulunya di atas siratal mustaqim. Ini yang hak, tidak bakal aneh-aneh. Yang dikatakan radikal, yang berseberangan dengan ini, yang berseberangan dengan siratul mustaqim, yang berseberangan dengan jalannya Allah, jalannya Rasulullah SAW, yang berseberangan dengan para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, yang berseberangan dengan para ulama-ulama kaum muslimin, inilah yang dikatakan radikal. Entah itu yang sebelah kanan atau yang sebelah kiri, mereka masuk dalam jaringan al-firqah dhalalah, sekte-sekte sesat yang menyimpang. kamu katakan subulu syaitan, silakan. Rasul mengatakan demikian. Kamu katakan subulul bidah wasyubuhat, silakan. Imam Mujahid mengatakan demikian. Barakallahu fikum. Dipahami nggih insyaallah. Itulah makna radikalisme dalam pandangan Islam. Sehingga salah besar ketika menuduh kaum muslimin yang berupaya mengamalkan bimbingan-bimbingan Rasulullah SAW dikatakan sebagai kelompok radikal. Salah. Sangat salah. Dan yakin salah. Barakallahu fikum. Yang betul mereka adalah al-mutamassik bidinih, yang betul-betul komitmen berpegang teguh dengan agamanya. Yang dikatakan radikal ketika pada mereka ada penyimpangan-penyimpangan dari siratal mustaqim. Perlu dipahami ikhwan fillah azakumullah, radikalisme itu awalnya adalah dari ideologi. Dari ideologi. Pemicu utamanya adalah ideologi. Makanya Rasulullah SAW mengancamnya dengan neraka, kulluha finnar. Dari mulai ideologi. Itu kenapa juga Imam Mujahid memaknakan dengan al-bid'ah wa syubhat. Adanya ideologi syubhat-syubhat yang sesat, yang menyimpang. Doktrin-doktrin yang menyesatkan, yang bertentangan dengan bimbingan Islam yang sahih. Itulah akar radikalisme. Makanya dikatakan oleh para ulama kita sebagai sebuah kaidah, semua akidah, semua prinsip, semua ideologi yang bertentangan dengan prinsip Allah dan Rasulnya, siratul mustaqim, itulah yang namanya radikal. Entah cara mendakwahkannya dengan cara kasar atau dengan cara yang alus-alus. Ingat ya, ada dua ya kan, ada yang alus-alus, ada yang kasar-kasar. Ini saya sebutkan, mohon maaf, dikarenakan mayoritas yang membahas tentang radikalisme hanya menyoroti radikal yang kasar-kasar. Lupa dengan yang alus-alus. Lupa dengan yang halus-halus. Banyak yang halus-halus, tapi ideologinya sangat menyimpang. Barakallahu fikum. Dan itu jumlahnya sangat banyak. Dalam pandangan Islam, jumlahnya sangat banyak. Radikalisme, ideologi yang radikal itu jumlahnya sangat banyak. Rasul menyebutkan ada berapa? 72. Kan tiga, satunya yang selamat. Dari 72 ini yang memiliki paham radikal. Katanya para ulama, 72 ini bukan harga mati. Bukan harga mati, bukan nominal baku. Tapi itu adalah pokok kelompoknya. Kalau bicara masalah pemahamannya, ideologinya, fikrahnya, jumlahnya ribuan. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah dalam kitabnya Syarhus Sunnah, beliau ini cucu murid Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau belajar kepada muridnya Imam Ahmad bin Hanbal. Juga ulama terdahulu ya. Dalam bukunya Syarhus Sunnah mensensus berbagai macam ideologi yang sesat, yang menyimpang, lengkap dengan kelompok-kelompoknya sampai zaman beliau. Zamannya beliau. Berarti abad yang ketiga. Itu beliau menghitung kurang lebih hampir 1.000 atau 2.800 ideologi. Saya lupa, 1.000 atau 2.000. Kalau 1.000 ya oke banget. Apalagi 2.000 tambah oke maning. 1.000 atau 2.800 ideologi. Zaman siapa itu? Zamannya Al-Barbahari rahimahullah. Bisa dibayangkan barakallahu fikum, sampai detik ini tahun 1430 38, jangan 7 terus, 8 sekarang ya. Sudah Rabiul Awal ya. 1438 Hijriah. Itu luar biasa. Mungkin sudah ribuan, mungkin puluhan ribu ideologi-ideologi yang menyesatkan tadi. Sehingga kalau kita bisa membahasakan radikalisme di mana-mana. Radikalisme itu mengancam Islam dan kaum muslimin. Mengancam pemahaman Islam dan pemahaman kaum muslimin. Di mana-mana. Jangan-jangan di sekitar Anda. Jadi cek. Saya mengatakan jangan-jangan. Jangan-jangan di sekitar Anda. Cara mengeceknya, lihat. Apakah pemahaman ini, apakah ideologi ini sesuai dengan bimbingan Allah dan Rasulnya? Kalau betul, dia bukan radikalisme. Oh, bertentangan dia dengan bimbingan Allah dan Rasulnya SAW. Radikal. Walaupun dia halus mainnya, halus cara dakwahnya, harus cara menyampaikan, mengkampanyekan, mempromosikan ideologinya. Itu konsep. Camkan baik-baik. Jadi kalau yang pertama tadi adalah Islam. Semua yang selain Islam radikal. Sekarang ini yang sesuai dengan bimbingan Rasul SAW. Al-Quranul Karim, hadisnya Rasul SAW. Dan keterangan para ulama Islam. Selain ini radikal. Rasul mengatakan ada yang kanan, ada yang sebelah kiri. Waspadai. Radikalisme di mana-mana. Yang hak cuma satu. Yang hak cuma satu. Islam. Dan Islam tadi sesuai dengan bimbingan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, itulah yang namanya siratal mustaqim, jalan yang lurus. Pedoman al-haq ini Al-Quranul Karim, kemudian Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tertuang dalam sabda-sabda beliau, perilaku beliau, sopan santun beliau, namanya ajarannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan keterangan dari para ulama kita, dari mulai para sahabat, para tabi'in, tabi'in, para ulama-ulama madhab yang ma'ruf, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan yang lain-lainnya. Sampai detik ini, sampai hari kiamat nanti, yang sejalur dengan mereka. Itulah yang wajib kita telusuri. Yang wajib kita titi, kita ikuti. Islam sesuai dengan pemahaman yang disebutkan tadi. Barakallahu fikum. Keselamatan dijaminkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Saya tinggalkan pada kamu dua perkara. Selama engkau berpegang teguh dengan keduanya, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Al-Quran dan sunnahku, kata Rasul. Kitabullah dan sunnahku. Makanya kesepakatan seluruh ulama-ulama kita, pedoman kaum muslimin, Al-Quran dan sunnah. Yang ikut dengan ini akan selamat, yang menyimpang daripadanya akan sesat. Dan dikatakan sebagai, dicap sebagai radikal. Barakallahu fikum. Nah, radikalisme ya, sekali lagi asalnya ideologi. Radikal ini barakallahu fikum asalnya terkait dengan individu-individu muslim. Tetapi radikalisme tadi bisa merembet kepada pihak yang lain. Ketika dia mulai mendakwahkan doktrin-doktrin sesat yang ada di pemahaman dan kepalanya itu didakwahkan dengan cara yang luar biasa, maka masuk dalam ranah teror. Paham? Dalam Islam barakallahu fikum, yang namanya terorisme juga dibagi dua. Ada teror ideologi, ada teror fisik. Dan yang paling membahayakan adalah yang pertama tadi, teror ideologi. Penyebaran virus-virus yang mematikan, yang menyesatkan. Doktrin-doktrin yang menyesatkan. Yang langsung masuk ke pikiran kaum muslimin. Yang langsung masuk ke akidah kaum muslimin. Dengan tanpa disadari, termakan doktrin tadi menjadi muslim yang radikal. Yang membahayakan. Yang kedua, fisik. Yang namanya fisik. Ketika sudah masuk terlebih dahulu doktrin yang menyesatkan tadi. Kena dia. Teror pemahaman. Tas gitu ya. Masuk dalam pikiran dia. Dalam hatinya dia. Merasuki pemahaman dia. Yang tadinya muslim baik-baik. Muslim yang berakhlak. Yang beradab. Muslim yang masya Allah bagus akidahnya. Tiba-tiba menjadi muslim yang sangar. Yang garang. Muncul aksi-aksi teror. Itu lebih banyak dari ideologi. Faktor yang lain banyak. Ekonomi masuk. Ekonomi masuk. Dikarenakan yang menebarkan teror ideologi ngimi-ngimi sesuatu. Nih. Eh, merunyong ge, merunyong. Mene-mene-mene. Ana merunyong ke duit akeh ke. Satu sudah sama ideologinya, dua ada iming-iming ininya. Dapat dua-duanya. Kata mereka dunia hasanah, akhirah hasanah, kata mereka. Padahal dunia halikah wa akhirah ahlak minha. Barakallahu fikum. Jadi sekali lagi, terorisme itu muncul dari radikalisme. Ketika pemahaman dia menyimpang dari siratul mustaqim, maka akan berujung kepada teror. Dalam Islam sekali lagi ada teror ideologi, namanya irhabun fikri. Terorisme dalam Islam dibahasakan dengan irhab. Irhab sebuah kalimat yang mengandung makna teror, yang mengganggu keamanan, ketenteraman, kedamaian dengan berbagai macam cara, entah dengan cara penangkapan, penculikan, pengeboman, pembunuhan dan segala macamnya, yang penting mengandung unsur merusak keamanan, itu namanya irhab. Dibahasakan dengan bahasa bagian sekarang, terorisme. Tayib, terorisme. Kalau mau dibicarakan lebih luas juga bisa. Terorisme di luar Islam itu jelas pelakunya orang kafir. Itu jangan dibahas, tapi diwaspadai. Yang kita bahas yang dalam Islam itu semua dari ideologi. Namanya irhabun fikri. Namanya irhabun fikri. Teror pemikiran. Dalam bahasa dakwah namanya ghazwul fikri. Itu namanya perang pemikiran. Perang pemikiran. Dan ini yang paling membahayakan. Dan ini yang dilakukan oleh semua orang radikal. Masing-masingnya punya paham radikal. Katakan paham bid'ah, paham sesat. Akan mengkampanyekan penyimpangannya, akan mendakwahkan kesesatannya, akan mendakwahkan ideologinya ke tengah-tengah kaum muslimin. Sehingga jangan heran, dan enggak mungkin diingkari, jangan heran, di tengah-tengah umat Islam banyak warna dan warninya. Betul? Ada Islam warna ini, warna ini, warna ini, warna-warni. Sampai ada yang bingung ini Islam yang mana, Pak? Ini ada warna ini, ada semuanya kok Islam semua ya? Jangan bingung. Kita punya prinsip Islam yang hak, yang sesuai dengan siratul mustaqim. Islam yang hak sesuai dengan bimbingan Allah, bimbingan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Selain itu jangan terima. Intinya ada irhabun fikri, teror pemikiran. Yang dimaukan dengan irhabun fikri ialah mengkampanyekan, mendakwahkan berbagai macam pemahaman-pemahaman sesat, doktrin-doktrin sesat kepada kaum muslimin. Muslimin diteror akidahnya, diteror keyakinannya, diteror manhajnya, diteror akidahnya, bahkan akhlaknya, bahkan adabnya. Dengan berbagai macam doktrin yang menyesatkan, yang menyimpang tadi. Mungkin dengan cara yang sebelah kanan, atau mungkin dengan cara yang sebelah kiri. Tujuannya? Menyesatkan umat Islam dari siratal mustaqim. Dan itu yang paling berbahaya. Dan inilah yang banyak menimpa umat Islam. Sadar atau tidak sadar. Boleh dikata hampir semua umat Islam, hampir semua umat Islam sudah terkena racun-racun radikalisme, terorisme, ideologi. Karena Rasul menyebutkan 72 yang menyimpang, satu yang selamat. Berarti yang 72 sudah teracuni radikalisme dan terorisme pemikiran. Allahul musta'an. Jadi teroris di mana-mana ini? Jawabannya iya. Teroris pemikiran itu di mana-mana. Cuman mereka enggak dikenal dengan kata-kata teroris. Dikenal dengan sebutan para da'i. Entah dikatakan da'i, entah dikatakan oleh para ustadz, entah para mubalek, entah para kiai untuk orang Jawa, atau tuan guru untuk yang di luar Jawa sana. Tuan guru itu wilayah Sumatera. Kalau yang di wilayah Sulawesi, ustaz. Gitu ya. Ustaz itu ya. Al-Muhim, orang yang dikatakan tokoh-tokoh yang mendakwakan sesuatu. Barakallahu fikum. ini sudah banyak yang termakan oleh radikalisme terorisme tadi. Dan banyak enggak menyadari. Bahkan banyak yang enggak sadar dia sedang mengkampanyekan terorisme pemikiran. Enggak sadar dia. Subhanallah. Hati-hati. Yang selamat cuma satu. Kata Rasul, yang selalu berpegang teguh dengan kitabullah, dengan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang selamat dari radikalisme, terorisme, pemikiran sedikit. Tidak heran Nabi kita Muhammad mengatakan dalam sabdanya dalam Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan juga dari sahabat yang lain, kata Rasulullah SAW, innal islama bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Sesungguhnya Islam muncul dalam perkataan asing. Di awal-awal Islam asing, Rasul dan sahabatnya diasingkan oleh masyarakat musyrikin kala itu. Wa sayaudu ghariban kama bada, dan akan kembali asing sebagaimana semula, kata Rasul, di akhir zaman nanti ketika Islam yang benar sudah sangat-sangat asing di tengah-tengah lautan pemahaman-pemahaman yang radikal yang menyimpang, kembali asing. Rasul mengatakan fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah bagi orang-orang yang asing di atas keislamannya, yang asing di atas bimbingan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita diperintahkan untuk selalu bersama dengan yang asing tadi, tapi di atas Islam yang benar, di atas bimbingan saudara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intinya ini yang paling banyak, namanya irhabun fikri. Dalam bahasa dakwah namanya ghazwul fikri, perang pemikiran. Barakallahu'alaikum. Dari sini, dari irhabun fikri, muncul yang berikutnya. Ketika sudah mulai militan seseorang muslim dari militan dengan pemahaman sesatnya, akan muncul yang namanya pikiran-pikiran aksi. Kenapa? Dia merasakan yang lain tidak sama dengan dia, maka dia pun memaksakan supaya sama dengan dia. Tidak mungkin dipaksakan, harus menggunakan aksi kekerasan. Namanya irhabun jismani, namanya teror fisik. Muncul aksi-aksi teror. Sekali lagi, itu pemicu utamanya ideologi yang menyimpang. Pemicu yang kedua mungkin ekonomi dan yang lain-lainnya dari berbagai macam faktor yang, tapi yang paling penting dari doktrin yang masuk dalam pemikiran dia, muncul yang namanya aksi. Melihat bangsa dan negaranya ini kok tidak berhukum dengan hukum Allah, tidak berhukum dengan hukum Islam, berarti kafir. Kalau kafir itu berarti harus diperangi. Maka perlu yang namanya mengadakan resolusi jihad. Maka dimunculkan yang namanya gerakan-gerakan jihad. Jihad melawan taghut, kata mereka. Siapa taghut itu? Pemerintah dan penguasa yang kafir. Kenapa kok dikatakan kafir? Dikarenakan tidak menggunakan hukum Allah, menggunakan hukum taghut, kafir. Terus siapa lagi yang kafir? Semua yang ridho dengan penguasa tadi, kafir. Nah, kalau semua masyarakatnya ridho, maka semuanya adalah kafir. Yang muslim siapa? Nyong doang. Awalnya doktrin melihat mengkafirkan penguasanya, itu ideologi teror pemikiran, Pak, ideologi yang menyimpang. Dari sana muncul aksi-aksi fisik. Tidak mungkin dirubah kecuali dengan cara jihad. Kita harus munculkan moto kita. Mut syahidan au ish hamida. Mati syahid atau hidup mulia. Gerakan jihad. Gerakan jihad. Ngelawan siapa iki? Ngelawan tauhid. Siapa tauhid? Pemerintah. Akhirnya jihadnya melawan pemerintah. Aksi muncul. Pengoboman-pengoboman di kantor-kantor polisi. Yang disikat Pak Polisi akhirnya. Padahal mereka nyikatnya semua kaum muslimin. Tapi yang paling bikin mereka jengkel itu Pak Polisi. Saya tidak tahu kenapa Pak Polisinya ini. Disikat. Pengoboman demikian. Aksi-aksi tadi disebut dengan teror fisik. Mereka lah yang dikenal dengan sebutan terorisme. lebih dikenal. Kenapa dikenal menggunakan cara-cara yang kasar, cara-cara yang membuat keamanan itu rusak, orang jadi takut, orang jadi ngeri, kedamaian itu hilang, aman itu hilang dengan aksi-aksi mereka, sehingga dikenal teroris. Padahal itu cabang kecil dari teror yang ada. Ujungnya itu ideologi. Ketika ideologinya tidak dicabut seakar-akarnya, sampai hari kiamat akan muncul teroris-teroris fisik yang ada. Makanya mereka punya semboyan gugur satu, tumbuh seribu. Itu punya bangsa kita, Pak. Tapi dipakai sama mereka itu, Pak. Tumbuh satu, gugur tumbuh seribu. Tapi mereka tidak mengatakan cuma satu. Gugur seribu. Gugur seribu, tumbuh 100 ribu. Gitu. Digedekan sama mereka. Dan dikarenakan punya ideologi, maka mereka siap untuk berjuang walaupun seorang diri. Yang dibahasakan oleh pihak kepolisian, masing-masing punya sel-sel sendiri. Masing-masing orang dengan sel-selnya sendiri. Itu bisa. Jangankan banyak orang. Satu orang dengan ideologi yang menyimpang tadi, dia bisa membuat teror untuk semua negara. Dengan ideologi dia. Barakallahu fikum. Satu orang aja. Ini grupnya siapa ini? Gak ada grupnya. Ini jaringannya siapa ini? Gak ada jaringannya. Biasanya satu jaringan. Cuma dalam perjuangan mereka bisa berkelompok, bisa banyak, sedang, bahkan bisa seorang diri. Itu semua dikarenakan faktor ideologi yang sesat. Dari mulai irhabun fikri, teror pemikiran, akan berujung kepada irhabun jasmani, teror fisik. Ini semuanya barakallahu fikum dalam Islam dikecam, dilarang. Termasuk dalam bagian radikalisme yang berujung kepada terorisme. Satu perkara penting yang saya ingatkan di sini untuk menekankan ialah bahwa semua teror pemikiran, ghazul fikri, atau dengan bahasa radikalisme pemikiran, ini semuanya akan berujung kepada teror fisik. Hanya nunggu waktu dan nunggu pemicu saja. Diriwayatkan dari salah seorang ulama tabi'in yang bernama Abu Kilabah Abdullah bin Zaid al-Jarmi rahimahullahu ta'ala. Beliau ini muridnya sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu dan para sahabat yang lain. Abu Kilabah rahimahullah menyatakan, diriwayatkan dari beliau dan misalnya sahih, kata beliau, Mabtada'a rajulun bid'atan illa kana akhiru amrihi sayf. Atau kama qala rahimahullah. Kata beliau, tidaklah ada seseorang pun yang terjatuh dalam sebuah bid'ah, ideologi yang sesat, melainkan ujungnya nanti pedang. Artinya teror fisik. Ini seorang tabi'in yang mengucapkannya. Era tabi'in itu era-era munculnya berbagai macam gelombang-gelombang pemberontakan penguasa. Era tabi'in. Terjadinya pemberontakan dalam sejarah Islam itu dimulai dari era tabi'in. Yang pertama kali dihantam Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sehingga banyak ulama-ulama tabi'in yang langsung menyaksikan kejadian. Sehingga mereka yang punya pengalaman panjang dalam bab ini, mereka menganalisa itu semua dikarenakan doktrin yang menyesatkan. Dan pada masa itu, barakallahu fikum, yang menjadi motor gerakan pemberontakan penguasa teror fisik adalah dari sekte Khawarij. Yang punya doktrin yang sangat menyesatkan sampai hari ini. Mengkafirkan penguasa dengan alasan tidak berhukum dengan hukumnya Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Kata Abu Kilabah, tidak ada seorang pun yang jatuh dalam perkara bid'ah, melainkan ujungnya nanti pedang. Barakallahu fikum. Jadi pemahamannya beda-beda, ideologinya beda-beda. Bid'ahnya macam-macam. Tapi satu mereka ujungnya, pedang. Tinggal nunggu waktu dan pemicu. Ketika mereka punya power, punya kekuatan, punya kekuasaan, dan ada pemicunya, mereka akan melakukan sebuah tindakan teror yang lebih mengerikan dibandingkan dengan terornya orang-orang kafir. Orang kafir dari luar, Pak. Kalau yang ini dari dalam umat Islam. Sejarah telah membuktikan. Sejarah telah membuktikan. Begitu orang-orang tadi terkena yang namanya doktrin, menyesatkan namanya takfir, mengkafirkan penguasa yang ada gara-gara KKN. Dulu nepotisme. Mereka menuduh Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu nepotisme. Maka muncul aksi. Aksi mereka demonstrasi besar-besaran ke kota Madinah. Sekarang dikatakan ke istana negara. Waktu itu bukan istana, tidak ada istananya, Pak. Ke rumah Khalifah Utsman bin Affan. Dikepung. Dan sampai pada tingkat pembunuhan Khalifah Utsman. Penggulingan kekuasaan. Itu Khawarij. Dari itu muncul berikutnya. Dalam sepanjang sejarah. Dari mulai zamannya Khalifah Utsman bin Affan. Sampai kekhilafan Daulah bin Umayyah. Terus sampai Bani Abbasiyah. Terus demikian. Pemberontakan muncul dengan satu doktrin takfir. Mengkafirkan penguasa yang ada. Khawarij. Juga dalam sejarah Barakallahu Fikum disebutkan. Seseorang yang terkena pemahaman Syiah Rafidhah Karamidhah Batiniyah. Ini Syiah ekstrim. Yang sampai pada tingkat menuhankan tokoh mereka. Syiah yang punya pemahaman kebatinan. Namanya Ismailiyah Karamitah. Ketika mereka punya kuasa, mereka membantai kaum muslimin di sebuah tempat yang paling suci. Mereka mengadakan pembantaian di dalam Masjidil Haram. Membunuh kaum muslimin yang hendak bersiap-siap melaksanakan manasik haji. Tepat pada tanggal 8 Dzulhijjah Yaumut Tarwiyah. Ketika kaum muslimin bersiap-siap menuju ke kota Mina untuk mabit di sana tanggal 8. Pembantaian di dalam Masjid Nabawi. Yang sedang tawaf, disikat. Yang sedang sholat, membaca Al-Quran, yang di multazam, semua disikat. Terjadi pada tahun 317 Hijriah. Sejarah itu mencatat. Itu bukan orang luar, bukan Yahudi, bukan Nasrani. Bukan yang lainnya, yang mengaku sebagai muslim. Awalnya doktrin, sesat. Ujungnya aksi yang sangat mengerikan. Tidak pernah bisa orang-orang Yahudi masuk ke situ. Tidak pernah bisa kaum Nasara masuk ke situ. Perang salib 1-2 yang begitu mengerikan yang membantai umat Islam. Tidak ada yang masuk ke tempat sucinya kaum muslimin. Orang-orang Mongol, perang Tatar yang dimunculkan orang Mongol yang membantai kaum muslimin di semua negara, tidak bisa masuk ke situ. Tapi yang ini bisa langsung masuk di tempat yang paling sucinya kaum muslimin, pembantaian di depan Ka'bah. Tercatat dalam sejarah 1500 orang tergeletak bersimbah darah di pelataran tawaf, bersimbah darah zam-zam, sumur zam-zam dimasuki oleh mereka dengan mayat-mayat kaum muslimin. Di luaran sana dibantai 30 orang jamaah haji. Calon jamaah haji. Ditawan 30 ribu orang juga. Laki, anak dan perempuan. Atau yang tua-tua ditawan. Hajar Aswad mereka curi. Dicuri ke tempatnya mereka. Sampai 21 tahun lamanya. Banyak muslimin yang gak paham sejarah ini. Dimunculkan supaya kita paham. Itu semua dikarenakan doktrin radikalisme yang betul-betul sesat, yang menyesatkan. Dari sana akan muncul yang namanya gerakan teror yang paling sadis dalam sejarah umat Islam. Pahit, Pak, dikarenakan muslim juga, mengaku muslim juga pelakunya. Tapi juga harus disampaikan untuk diwaspadai. Tidak semuanya muslim itu baik. Banyak juga muslim-muslim yang keparat. Saya mengatakan keparat dikarenakan mereka melaksanakan sebuah tindakan yang begitu keji, tidak pernah dilakukan oleh yang lain selain mereka. Itu dikarenakan apa? Dikarenakan radikalisme pemahaman, teror pemikiran. Dari itu muncul teror fisik. Pada masa Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, ketika dari kalangan sekte Jahmiyah Mu'tazilah berkuasa, memegang kepemimpinan di sebuah negara daulah Bani Abbasiyah. Mereka mempengaruhi khalifah. Mereka memunculkan sebuah doktrin pemahaman yang sangat menyesatkan. Menyatakan Al-Quran adalah makhluk. Al-Quran itu bukan kalamullah tapi makhluk. Itu oleh para, oleh seluruh ulama kita. Disebutkan dalam buku-buku akidah mereka. Itu doktrin yang kafir. Yang mengatakan Al-Quran itu makhluk adalah orang yang kafir. Yang betul Al-Quran itu kalamullah. Kalamullah bukan makhluk. Barang siapa mengatakan makhluk maka dia kafir. Dengan kesepakatan semua ulama Islam. Tadi kala itu yang punya pemahaman ini, pemahaman namanya Jahmiyah Mu'tazilah, menguasai tabuk kepemimpinan. Begitu mereka punya kuasa, punya kekuatan, maka muncul teror fisiknya. Memaksa semua kaum muslimin harus punya ideologi yang kafir semacam ini. Ditolak. Begitu ditolak, ada yang dipenjara, ada yang dicambuk, ada yang dihentikan bantuan-bantuan khalifahnya. Tokoh mereka punya ide, ulama'nya yang harus dituntut, didatangkan semua alim ulama, diminta untuk punya pemahaman yang seperti ini. Ditolak oleh para ulama, dipukuli, dipenjara, disiksa dan segala macamnya. Bahkan ada yang dibunuh. Fitnah besar, satu negara. Allahul Musta'an. Terima teror fisik, bahkan yang melakukan terornya langsung dari pusat, bukan lagi sebuah kelompok di tengah-tengah negara, tapi langsung di pusat negaranya melakukan teror fisik kepada rakyatnya sendiri, kepada warganya sendiri, kepada alim ulama'nya sendiri, dikarenakan doktrin yang sangat menyesatkan. Awalnya terorisme pemikiran, doktrin sesat, ujungnya adalah fisik. Sekali lagi, tidak satu tok, bukan hanya semata-mata khawarij. Khawarij, iya. Syiah Rafidah Ismailiyah Qarabithah, iya. Jahmiyah Mu'tazilah, iya. Asy'ariyah Sufiyah, iya. Dalam sepanjang sejarah telah muncul berbagai macam teror-teror tadi. Walaupun yang paling banyak dari kalangan sekte khawarij. Maka dua macam. Teror pemikiran dan yang kedua teror fisik. Semuanya dikecam dalam Islam. Islam bukan terorisme, terorisme bukan Islam. Islam bukan terorisme, terorisme bukan Islam. Baik terorisme pemikiran, apalagi terorisme fisik. Barakallahu fikum. Ikhwanuddin a'azzakumullah. Kalau kita membicarakan terkait dengan fenomena di zaman sekarang ini, tadi kan dikatakan semua bid'ah bisa memunculkan teror fisik, tapi fenomena di zaman sekarang ini, barakallahu fikum, doktrin yang paling jitu, yang paling gampang merebak di tengah-tengah masyarakat muslimin untuk memunculkan teror pemikiran lalu fisik adalah doktrin yang berkaitan dengan pemerintahnya. Doktrin yang terkait dengan penguasanya. Dan doktrin ini sudah disuarakan, dipraktekan oleh sebuah sekte namanya Khawarij. Dulu namanya Khawarij, sekarang namanya macam-macam. Ada Jamaatul Jihad, ada Jamaatul Hijrah, ada Jamaatul Takfir, ada ISIS. ISIS, Islamic State Iraq and Syria, yang ganti lagi Daesh, ganti lagi DI, Daulah Islamiyah, Al-Qaeda dan yang semisalnya, itu semua adalah nama-nama lain dari sekte Khawarij yang dahulu ada di zamannya Rasul dan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain. Doktrinnya satu. Dari mulai zaman dahulu kala sampai sekarang dan sampai hari kiamat nanti. Cek baik-baik. Satu, namanya doktrin takfir. Mengkafirkan penguasa yang ada. Mengkafirkan pemerintah yang ada. Dan dari mulai zaman dahulu kala sampai sekarang sampai hari kiamat nanti. Satu alasannya, dikarenakan penguasanya tidak berhukum dengan hukum Allah. Tidak berhukum dengan hukum Allah. Mereka bahasakan dengan tegas itu hukum tauhid, hukum kafir. Barakallahu. Langsung mereka mengkafirkan penguasanya. Ini doktrin yang sangat membahayakan. Sangat membahayakan. Maka di sini barakallahu fikum perlu dipahami baik-baik. Saya fokuskan dengan global ada 10 menit. Saya dahulukan sebelum membahas tentang solusi secara umum dalam mengatasi radikalisme, terorisme dan juga nanti pembahasan masalah komunisme. Terkait yang satu ini, ikhwan, perlu dipahami dengan baik-baik bahwasanya Islam disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim dan juga disebutkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam banyak riwayatnya. Islam telah menjelaskan, menjabarkan begitu panjang, begitu lebar terkait dengan bab penguasanya. Terkait dengan bab penguasanya dan sudah dimasukkan oleh para ulama kita di dalam buku-buku akidah Islam. Dan bahkan masalah ini bukan saja terkait dengan muamalah, tapi sudah dimasukkan dalam prinsip utama dalam akidah Islam. Barang siapa yang bertentangan atau yang menyeberang berseberangan dengannya, menyelisihinya, maka dikatakan sebagai muslim yang sesat. Dengan kesepakatan para ulama, bahkan ulama kita paling sensitif dalam bab ini, yang macam-macam dengan ini prinsip langsung disikapi dengan sikap yang tegas. Prinsip yang dimaksud ialah prinsip as-sam'u wa ta'ah li walatil umur, mendengar dan mentaati penguasa kita, penguasa kaum muslimin. Islam mengajarkan kepada kaum muslimin secara khusus untuk menjadi warga negara yang taat kepada penguasanya, mentaati penguasanya. Ketaatan kepada penguasa diyakini seperti ketaatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketaatan kepada Rasul diyakini seperti ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Durhaka kepada penguasa diyakini sama seperti durhaka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Durhaka kepada Rasul sama dengan maksiat durhaka kepada Allah Azza wa Jalla. Ditaati dalam perkara apapun. Dalam perkara apapun, terkait dengan perkara agama kita, ataupun terkait dengan perkara duniawiyah kita, dalam perkara yang kita sukai, sesuai dengan kita, atau dengan perkara yang tidak sesuai dengan kita. Kita suka dengan itu atau tidak suka dengan itu. Selama bukan perkara kemaksiatan. Satu tok yang dikasih keterangan sama Rasul. Selama bukan perkara kemaksiatan. Kalau bab maksiat, afwan, ditolak. Mohon maaf Pak penguasa, ini maksiat. Kita lebih mentaati Allah dan Rasulnya daripada penguasa. Hanya itu saja. Yang lain ditaati. Dalam maslahat umum, taati. Dalam perkara-perkara mubah, taati. Bahkan diyakini oleh para ulama kita, ketaatan kepada penguasa dalam perkara-perkara mubah itu berubah menjadi perkara yang wajib. Yang asalnya mubah dalam Islam, ketika penguasa yang memerintahkannya, berubah menjadi wajib dalam rangka untuk mentaati penguasa yang ada. Selama bukan perkara maksiat kepada Allah. Dan penguasa itu ditaati bagaimanapun model dan bentuk penguasanya. Baik penguasa itu seandainya dari kalangan budak sekalipun. Budak bukan orang merdeka. Walaupun penguasanya budak, walaupun penguasa cacat fisik, mungkin tangannya putus, atau mungkin kakinya putus, atau mungkin matanya rusak, dan segala macamnya. Tetap ditaati. Baik itu penguasa yang zalim, yang kejam, yang sadis. Apalagi penguasa yang saleh. Bahkan ini prinsip justru ditujukan kepada penguasa yang zalim. Penguasa yang kejam, penguasa yang sadis, penguasa yang tidak aspiratif. Dan juga ditujukan kepada penguasa yang tidak berhukum dengan hukum Rasul SAW. Satu kuncinya, mereka masih muslim. Dan ciri-ciri muslimnya, mereka masih menegakkan sholat. Ditaati walaupun penguasa itu merampas harta benda kita. Walaupun penguasa itu memukul kita, memenjarakan kita, menyiksa kita, menyakiti kita. Ditaati. Selama bukan perkara kemaksiatan. Dan selama mereka masih muslim. Itu globalnya. Saya sekarang bawakan riwayatnya. Disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim di An-Nisa 59. Tolong jangan Al-Maidah terus ikhwannya, ganti yang lain. Di An-Nisa 59 Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum." Wahai orang yang beriman, yang dipanggil kaum mukminin, tanda keimanan, bukti keimanan, taati Allah, jelas. Taati Rasul, jelas. Ada yang ketiga, wa ulil amri minkum. Ulil amri itu para umara. Penafsiran semua ahli tafsir, jumhur ahli tafsir, ahli hadis, ahli fiqih mengatakan ulil amri dalam ayat ini adalah para umara. Allah mengatakan minkum. Itu persyaratannya. Dari kalangan kalian, selama dia muslim, yang memerintahkan Allah Azza wa Jal, dikaitkan dengan keimanan kita. Sehingga mentaati penguasa, bentuk keimanan kepada Allah Azza wa Jal. Mentaati penguasa, sama dengan taat kepada Allah dan Rasulnya. Nabi kita Muhammad mengatakan dalam sabdanya, "Man yuti'il amira faqad ata'ani, wa man ya'sil amira faqad asani." Barang siapa yang mentaati penguasa, berarti dia mentaati aku, kata Rasul. Barang siapa yang durhaka sama penguasa, dia telah durhaka kepada aku. Durhaka kepada Rasul, dosa besar. Mentaati Rasul hukumnya wajib. Maka taatan kepada penguasa, hukumnya wajib. Dalam sahih dalam Bukhari Muslim, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'atu fima habba wa kariha ma lam yu'mar bi ma'siyatin fa in umar bi ma'siyatin fala sam'a wa la ta'a." Wajib atas individu muslim mendengar dan mentaati penguasa mereka dalam perkara yang dia suka atau yang dia enggak suka, selama tidak diperintahkan dengan kemaksiatan. Ketika diperintah dengan maksiat, jangan didengarkan perintah yang tadi saja. Itu sabdanya Rasul. Disebutkan dalam riwayat yang lain, kata Rasulullah SAW, "Isma'u wa ati'u wa in istu'mila 'alaikum 'abdun habasyyun ka'anna ra'sahu zabiba." Dengarkan dan taati penguasa kalian, walaupun yang ditunjuk sebagai penguasa kalian seorang budak dari Habasyah, seolah-olah kepalanya ada kismis. Yakni rambutnya keriting. Dia Habasyah, ireng, iya, betul ya. Keling. Budak lagi. Walaupun dia enggak ganteng, enggak tampan, ireng geteng, rambutnya kayak kismis, budak lagi. Dengarkan dan taati. Dalam lafaz yang lain, mujaddaul atraf, walaupun ujung-ujung fisiknya terputus. Hilang kupingnya, hilang tangannya, hilang kakinya, yakni cacat fisik. Dengarkan dan taati. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah SAW, "Saya kunu ba'di umara, akan ada sepeninggalku nanti para penguasa, wa sayakumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin fi jismani insin." Akan tampil di tengah-tengah mereka para umara tadi, tokoh-tokoh penguasa, kata Rasul, hati mereka hati setan. Hati mereka hati setan dalam bentuk jasad manusia. Yahtaduna bi ghairi hadi wa yastanuna bi ghairi sunnati. Mereka tidak mengambil petunjukku sebagai petunjuk mereka. Mereka tidak mengambil sunnahku sebagai sunnah mereka. Itu penggambaran, kata para ulama, sosok penguasa yang bengis, sadis, zalim, lalim, kayak setan sudah. Di saat yang sama tidak menggunakan sunnah Rasul sebagai pedoman mereka. La yahtaduna bihadi wa la yastanuna bi sunnati. Tidak berhukum dengan hukum Rasul SAW. Tidak berhukum dengan hukum Allah Azza wa Jal. Tidak berhukum dengan hukum Islam. Bengis, sadis, walib, lalim, kayak setan. Ketika ditanyakan oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, apakah boleh kita berontak mereka dengan pedang-pedang kita?" Beliau mengatakan, "Tidak boleh." Disebutkan sebagian lafaz, "Ma aqamu fikumus shalah," selama mereka menegakkan salat di tengah-tengah kalian. Salat itu syiar Islam yang paling nampak, dia masih muslim. Disebutkan dalam lafaz yang lain dari hadisnya Ubadah bin Shamit, "La illa an taraw kufran bawahan indakum fihi minallahi burhan. Tidak boleh kamu berontak. Kecuali kalau engkau melihat kekufuran yang sangat-sangat nyata, sangat gamblang, yang kau memiliki hujahnya di sisi Allah Azza wa Jalla. Kalau dia kafir, selesai urusan. Babnya lain lagi. Selama dia masih muslim, dengarkan dan taati. Disebutkan dalam hadis yang lain, disebutkan dalam kitab sunnah Ibn Abi Asim, dari Adi bin Hatim radhiyallahu an, beliau mengatakan, Ya Rasulullah, inna la nas'aluka man taqwa. Ya Rasulullah, kami tidak bertanya kepada engkau tentang penguasa yang bertakwa, ya Rasul. Walakin nas'aluka aman fa'ala kada wa kada wa dhakar syar. Tapi kami bertanya kepada engkau, ya Rasul, tentang penguasa yang begini, begini, begitu, begitu. Disebutkan semua kejelekan. Rasul mengatakan, isma' wa ati. Dengarkan dan taati penguasa kamu. Wa in daraba dhahrak wa akhadha malak. Fasma' wa ati. Walaupun penguasa itu memukul punggungmu, walaupun merampas harta benda kamu, dengarkan dan taati penguasamu. Sejauh itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan. Disebutkan dalam riwayat yang lain juga dalam kitab sunnah Nabi Asim dari Abu Bakrah Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasul, as-sultanu billahi ta'ala fil ard. Man akramahu akramahullah wa man ahanahu ahanahullah. Yang namanya penguasa, naungan Allah di muka bumi ini. Dengan penguasa ditegakkan keadilan, dengan penguasa adanya kekuasaan, dengan adanya penguasa masyarakat aman, tentram, damai, sejahtera. Itu mananya? Rasul mengatakan, man akramahu akramahullah, barang siapa yang memuliakan penguasa, Allah akan muliakan dia. Wa man ahanahu ahanahullah, dan barang siapa yang menghinakan penguasa, Allah akan hinakan dia. Ini prinsip. Kita diminta sabar dalam menghadapi penguasa yang ada. Sabar. Jangan sedikit pun melakukan tindakan pemberontakan. Dalam Bukhari Muslim dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, kata Rasulullah SAW, man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir 'alaih, fa innahu man faraqal jama'ah bashiban famat maitatuhu jahiliyah. Barang siapa yang mendapati dari penguasanya yang dia enggak suka, yang sabar. Sabar menghadapinya. Dan jangan memisahkan diri dari mereka. Jangan memberontak. Jangan separatis. Jangan anarkis. Sebab barang siapa yang memisahkan diri dari mereka sejengkal saja, lalu dia mati, matinya mati jahiliyah, kata Rasul. Suruh sabar. Upaya kita menasihati. Jelas, memberikan masukan kepada penguasa, menasihati penguasa dengan cara yang baik. Dan Rasul mengatakan, cara menasihatinya harus empat mata. Sembunyi-sembunyi, tidak diperbolehkan menasihati, menghujat penguasa di depan khalayak ramai. Tidak diperbolehkan untuk menyebutkan keaiban-keaiban penguasa di depan khalayak ramai. Hukumnya haram. Rasul mengatakan dalam sabdanya, man arada ayyan sahalidhi sultanin fala yubdihi ala niyatan. Barang siapa yang ingin menasihati penguasa, jangan ditampilkan terang-terangan. Falian sahbi ma bainahu wa bainah wa liyakhud biyadih. Nasihati antara dia dan dia saja. Berdua saja. Ambil tangannya. Fa in qabilahu fadhaka wa illa faqad adamahu wa alaih. Kalau dia menyampaikan nasihat sembunyi-sembunyi, diterima penguasa, alhamdulillah. Kalau tidak diterima, maka dia telah menunaikan kewajiban dia menasihati penguasa. Dan prinsipnya harus sunnah kaum muslimin mendoakan kebaikan untuk penguasanya. Dan dilarang mendoakan kejelekan bagi penguasanya. Diriwayatkan dari Fadhil Ibn Iyad rahimahullah, salah seorang ulama besar pada masanya di era tabi'in. Dia mengatakan, lau kanat li da'watun mustajabah, lasaraftu biha lisultan. Kalau seandainya aku memiliki satu doa yang makbul yang mustajab, aku akan persembahkan untuk penguasa. Doanya untuk penguasa. Ditanyakan kepada beliau, kenapa untuk penguasa? Beliau mengatakan, kalau penguasanya soleh, maka akan baik negaranya, akan baik masyarakatnya, akan baik pula hewan ternaknya. Ila saluhal amir, saluhal bilad, wal ibad, wad dawab. Kalau penguasanya soleh, maka akan soleh juga negara, masyarakat, bahkan hewan-hewan ternak. disampaikan pada para ulama yang lain, dikatakan shadaqah wa nasah, betul, dan telah menasihati ulama tadi. Sehingga termasuk prinsipnya Ahlussunnah, ketika engkau mendapati ada seseorang yang mendoakan kebaikan penguasanya, mendoakan kesolehan, taufik, hidayah dan yang lain, dia seorang sunni, Ahlussunnah dia. Dan kalau engkau menyaksikan seseorang yang mendoakan kejelekan penguasanya, mengumpat penguasanya, melaknat penguasanya, dia sahibu hawa, dia adalah ahli bid'ah. Itu sudah menjadi kesepakatan seluruh ulama Islam dari mulai zaman dahulu kala sampai sekarang ini. Camkan baik-baik. Sekarang ini ikhwan fillah jazakumullah, kaum muslimin sedang diuji prinsipnya satu ini. Diuji prinsipnya, diuji akidahnya, diuji manhajnya, diuji kesabarannya. Ini prinsip justru dimunculkan ketika muncul penguasa-penguasa yang semacam itu, yang dikatakan tidak aspiratif, penguasa yang tidak condong kepada kaum muslimin, penguasa yang katanya condong kepada asing sama aseng, sama yang pisis, yang sipit, sama yang pesek, dan segala macamnya, bahasa yang macam-macam lah pokoknya. Justru dalam kondisi yang semacam ini diterapkan prinsip tadi yang diajarkan dalam Al-Qur'anul Karim, yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tempuh langkah-langkah yang syar'i. Sampaikan aspirasi kepada tempat-tempat yang disediakan, sampaikan kepada mereka semuanya, selebihnya itu kebijakannya para penguasa. Muslimin yang berdoa kepada Allah azza wajalla untuk kebaikan umat Islam, untuk kebaikan kaum muslimin, untuk kebaikan masyarakat, untuk kebaikan bangsa dan negara. Kemungkaran tidak boleh dirubah dengan cara-cara yang mungkar. Kemungkaran tidak boleh dirubah dengan cara-cara yang melanggar syariat. Ingat baik-baik, cara-cara yang tidak syar'i tidak akan membawa barokah. Tapi cara-cara yang syar'i akan barokah datang dari Allah azza wa jalla. Barakallahu fikum. Sekaligus menjaga kewibawaan kaum muslimin. Ini prinsip, camkan baik-baik. Dengan prinsip ini barakallahu fikum, kalian akan selamat insyaallah dari doktrin yang sangat mematikan, namanya takfir, mengkafirkan penguasa kaum muslimin. Dengan prinsip ini kamu akan selamat dari semua gerakan-gerakan anarkis, gerakan-gerakan separatis, gerakan-gerakan teroris, gerakan-gerakan radikalis yang terkait dengan penguasa kalian. Camkan baik-baik, pegangi baik-baik ini prinsip. Ini semua dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Siapa lagi yang bisa mengamalkannya kalau bukan kaum muslimin? Siapa lagi yang bisa mengamalkannya kalau bukan kaum muslimin? Tidak mungkin prinsip umat Islam yang diharapkan mengamalkan non-muslim. Tidak mungkin. Hanya kaum muslimin. Dan antum yang tahu prinsip ini, ilmu ini harus di garda terdepan di dalam mewujudkannya, dalam mengamalkannya dan menyampaikan kepada semua masyarakat yang ada, sehingga dengan ini prinsip akan terjaga kewibawaan pemerintah, akan terjaga kehormatan pemerintah, akan terjaga suasana kondusif yang aman, yang tenteram, yang terkendali dikarenakan masyarakatnya, masyarakat yang taat kepada penguasanya dalam semua hal kecuali dalam perkara maksiat kepada Allah azza wajalla. Semoga Allah azza wajalla memberikan taufiknya kepada kita. Dan insya Allah akan diteruskan kembali pada zuhur nanti terkait dengan contoh radikalis teroris ialah komunis, akan dibahas sedikit terkait dengan komunisme. Kemudian di akhir pembahasan akan disampaikan insya Allah solusi secara umum dalam sikapi radikalisme, terorisme, konten komunisme, dan mungkin disinggung sedikit marabahaya-marabahaya dimunculkan ketika ada di tengah-tengah masyarakat kita. Sementara cukup. نكتفي لهنا سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين